Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa amma ba'd. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani via streaming dimanapun Anda berada, dan juga para pendengar atau para pemirsa Surau TV dan Yufid TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, pada pertemuan terakhir kita, kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang hadis yang ke-10 yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Kitabul Jami' dari Bulughul Maram. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan memasuki hadis yang baru, yaitu hadis yang ke-11 yang berbunyi, wa anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari beliau yakni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashrabanna ahadun minkum qa'iman. Tidak boleh salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Inilah hadis yang akan kita bahas insyaallah pada pertemuan kali ini dan mungkin pertemuan yang akan datang. Ngapain Islam ngatur sampai masalah minum? Minum aja diatur. Ketika Islam merambah ranah minum, itu menunjukkan bahwa Islam itu agama yang sempurna atau agama yang kata anak muda sekarang kepo. Sampai urusan kayak gitu saja diatur. Justru ketika Islam sampai ngatur masalah minum, itu menunjukkan bahwa Islam itu memang betul-betul ajaran yang sempurna. Manusia itu terdiri dari dua bagian, jasmani dan rohani. Dan dua bagian manusia ini semuanya mendapatkan perhatian yang proporsional di dalam agama kita. Islam bukan agama yang cuma memperhatikan jasmani dan mengabaikan rohani. Juga bukan agama yang cuma memperhatikan rohani kemudian mengabaikan jasmani. Ibarat roda yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Jasmani dan rohani pun mengalami siklus tersebut. Kadang sehat, kadang sakit. Kadang senang, kadang susah. Kadang mendapat nikmat, kadang diuji dengan musibah dari Allah Azza wa Jalla. Dalam setiap siklus yang dialami oleh manusia itu, Islam memberikan solusi untuk menghadapinya. Makanya, kalau kita pengen sehat jasmani rohani, sebenarnya enggak mahal. Pengen sehat jasmani rohani enggak mahal. Ikuti saja aturan Islam. Islam menjelaskan, baik jasmani maupun rohani itu punya pusat kekuatan. Punya apa? Pusat kekuatan, sumber kekuatan. Jasmani ada pusatnya, rohani juga ada pusatnya. Kalau rohani, insya Allah gampang. Pusatnya di mana? Pusatnya di mana? Hati. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh ini ada segumpal daging. Seandainya segumpal daging ini baik, maka seluruh anggota tubuh akan baik. Andaikan rusak, maka seluruh anggota tubuh akan rusak. Ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pusat kesehatan rohani ada di dalam hati. Baik. Pusat kesehatan jasmani ada di mana? Nah, kalau pusatnya ini sehat, insya Allah jasmaninya akan sehat. Di mana pusatnya itu? Otak? Perut? Betul. Perut. Di mana? Di perut. ...90% penyakit di mana? Perut. Bahkan penyakit-penyakit yang serem-serem itu dari mana? Perut. Yeah. Jantung, liver, apalagi? Yeah. Paru-paru, yeah. Mah, tumor di perut, macam-macam. Yeah. 90% penyakit dari mana? Perut. Berarti kalau perutnya sehat, insya Allah 90% sehat. Makanya Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan beliau menyatakan hadis ini hasan sahih. Ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batnin. Kata Nabi SAW, manusia, kantong yang paling buruk yang diisi oleh manusia adalah perut. Jadi kantong yang paling nun sewu kotor, macam-macam diisi, itu adalah kantong yang namanya apa? Perut. Coba perut kita isi apa? Semuanya masuk. Padahal kalau kita perhatikan anatomi tubuh kita, gigilah gigi kita. Dari sekitar 32 gigi, yang tajam berapa? Yang tajam berapa? 4. Itu yang untuk makan daging. Sisanya geraham, gigi seri. Berarti seharusnya kalau kita ngelihat anatomi tubuh kita, kita itu lebih mirip ke karnivora apa herbivora? Hah? Herbivora. Karena lebih banyak selain gigi taringnya. Tapi coba sekarang pola makan kita sekarang. Esok ayam, awan, daging, wengi, lele. Pagi, siang, sore, malam. Pagi, siang, sore, malam. Pagi, siang, sore, malam. Itu baru makanannya. Minumannya, Masya Allah. Gak cukup dawet. Nanti kapan lagi? Ada apa namanya? Ada mukaddimah, ada khatimah itu loh. Makan apa namanya itu? Mukaddimah apa istilahnya? Appetizer. Appetizer. Terus nanti makan besarnya. Terus terakhir apa namanya? Dessertnya. So, jadi kan pakai gitu-gituan. Orang nana, usah orang tua. Gak cukup sampai di situ, semen aja masuk, aspal masuk. Aduh, Masya Allah. Ya. Maka karena sumber kesehatan jasmani itu ada di perut, maka Islam mengatur sekali apa-apa yang masuk ke perut. Karena sumber kekuatan jasmani itu ada di perut, makanya yang masuk ke perut itu diatur sedemikian rupa oleh Islam. Aturannya gimana Ustaz? Secara global, Islam itu mengatur satu apa yang masuk, dua porsi yang masuk, tiga cara masuknya gimana. Berapa secara garis besar aturan Islam dalam masalah perut? Berapa? Tiga. Yang pertama, apa yang masuk. Yang kedua, porsinya, ukurannya. Yang ketiga, cara masuknya gimana. Yang pertama, apa yang masuk. Yang masuk terserah. Tapi, ada tapinya. Halalan thayyiban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Surat Al-Baqarah ayat 168. Ya ayuhan nas, wahai para manusia, kulu mimma fil ard. Makanlah apa yang ada di muka bumi. Silakan apa saja. Sing penting apa? Halalan thayyiban. Halal. Halal, halal ya halal. Thayyib apa thayyib? Baik. Bedanya halal sama thayyib apa? Halalan thayyiban. Bok sering kita dengar halalan thayyiban. Bedanya apa halal karo thayyib? Kata Syekh Sa'di, halal itu cara mendapatkannya benar. Itu halal. Wedang kopi bisa jadi haram gak? Wedang kopi? Masa? Iya. Nek, nyolong. Cukup kopi neng warung ora bayar. Mutang ya. Bayarnya kapan? Mbuh. Kuwi ora halal kuwi. Walaupun aslinya halal. Tapi berhubung cara mendapatkannya enggak benar, jadi haram. Daging sapi bisa jadi haram gak? Bisa. Kalau duit yang dipakai untuk beli hasil korupsi. Halalan. Cara mendapatkannya benar. Thayyiban. Kata para ulama, thayyib itu tidak najis dan tidak kotor. Berarti darah itu tidak thayyib. Ya. Enggak tahu di masyarakat sekarang masih ada enggak orang yang nyembelih ayam terus di ditadai getih. Apa istilahnya? Didih. Gurih kok. Astagfirullahaladzim. Ada sebagian orang, enggak semuanya. Gudeg itu biar rasanya apa? Gurih dicampuri didih. Nauzubillah. Sebagian, enggak semuanya, ada sebagian yang seperti itu. Ini berarti enggak thayyib. Ya. Tidak thayyib. Ini yang pertama. Yang masuk apa? Yang masuk adalah halalan thayyibah. Terus yang kedua apa tadi? Porsinya. Gak cukup hanya sekedar apa yang masuk. Loh, segala cedingnya halal. Gak cukup hanya sekedar halalan thayyibah, apa yang masuk, tapi porsinya diatur dalam agama kita. Bagaimana aturannya? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan beliau menyatakan hadis ini hasan sahih. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, bihasbi ibni Adam ukulatun yuqimna sulbahu. Anak Adam itu sebenarnya cukup beberapa suap. Cukup makan beberapa suap. Beberapa suap. Ustaz nyong ya beberapa suap. Patang puluh. Bukan beberapa itu namanya. Itu puluhan suap namanya. Cukup beberapa suap. Yang penting kata Nabi SAW, yuqimna sulbahu. Sing penting marakaken gegere kuwi jejeg. Membuat punggungnya itu bisa tegak. Jadi wong Islam kuwi sing tegak. Aja kelemar, kelemer. Ya. Yeah. Berarti kalau kita perhatikan hadis ini, makan itu salah satu tujuannya adalah untuk membuat tubuh ini menjadi tegak. Bukan memperbesar perut. Nggih. Sebagian orang nek bar maem kuwi langsung udar-udar apa? Apa sih? Sabuk. Aduh, ora cukup ge. Gak perlu sampai seperti itu, ya. Ustaz kalau cuma beberapa suap Ustaz ramarem Ustaz. Nah, Nabi SAW kasih kasih tambahan, ya. Mungkin suatu saat kita kan makannya pas lagi enak banget. Nek kur beberapa suap ke orang. Remar-remar kok malah ngelindur Ustaz kepikiran. Yeah. Ya wis kata Nabi SAW, fa in kana la mahalata. Kalau memang harus lebih dari itu, subhanallah. Dikasih solusi sama Nabi SAW. Ketika kita makannya lagi enak, kalau memang kita pengin lebih dari beberapa suap, maka kata Nabi SAW, fa sulusun li ta'amihi. Maka bagilah perut ini menjadi tiga bagian. Sepertiga untuk makanan. Wa thuluthun li syarabihi. Sepertiga untuk air. Wa thuluthun li nafasihi. Sepertiga buat nafas. Dibagi berapa tadi? Sepertiga. Sepertiga buat makan. Sepertiga buat minum, sepertiga buat nafas. Berarti harus ada bagian di dalam perut ini yang kosong. Buat apa tadi? Buat nafas. Nah ini sebagian orang sepertiga sate, sepertiga gulai, sepertiga sega goreng. Nek antop kepriwe? Wah, metu sega gorenge. Ustaz ngukure sih gimana? Ustaz masa jatakan meng rumah makan jatakan gak apa? Gawa penggaris arep mangan jatakan tiga resi. Ya enggak seperti itulah. Dikira-kira lah. Ya. Enggak mesti kita makan itu nunggu nunggu antum, nunggu bersendawa itu enggak harus. Ya. Dan salah satu penyakit yang timbul di tubuh ini adalah karena kebanyakan makan. Porsinya berlebihan. Makanan yang dimakan sebelumnya belum selesai untuk digiling, dicerna, sudah dimasuki lagi. Coba perhatikan alat-alat yang gampang rusak. Itulah alat-alat yang belum selesai untuk giling, sudah dimasuki. Sudah kayak gitu yang dimasukkan itu macam-macam seperti yang anak kata seperti yang kami sampaikan tadi. Apa saja masuk. Sehingga perut ini bingung. Karena masing-masing dari makanan itu punya spesifikasi sendiri-sendiri. Ini yang diambil apanya, ini yang diambil apanya, ini yang diambil apanya. Bingung perut ini. Makanya kalau pakar kesehatan mereka mengatakan, kalau bisa perut itu ketika akan makan dipersiapkan terlebih dahulu, dikasih pelumas. Apa pelumas ya? Ngombe disit. Kalau kita kan kebalik. Habis makan, minum. Kebalik. Seharusnya minum dulu baru makan. Karena perut kita ini kayak mesin. Mesin itu butuh pelumas. Biar gilingnya itu enak, nyaman, kasih air dulu. Yang memperhatikan itu molen apa buat? Buat apa namanya? Buat ngecor itu kan dikasih air dulu. Air dulu sir. Baru kemudian pasir, kemudian semen, kemudian kan air dulu. Supaya enak gilingnya. Ustaz kalau minum dulu ya warek disit Ustaz, kenyang dulu. Ya dikasih jarak. Makanya ada sebuah buku judulnya The Power of Enzyme kalau nggak salah, Hiroshi Shinyoku atau siapa namanya itu, dokter dari Jepang. Saya kebetulan setelah sakit itu mengkonsumsi buku-buku seperti itu. Setelah sakit itu jadi mulai perhatian buku-buku kesehatan gitu. Dia menyebutkan bahwa minim paling tidak ya setengah jam lah. Setengah jam sebelum makan sudah minum. Jadi kalau jenengan makannya itu ba'da zuhur, sebelum zuhur sudah minum. Kalau makannya jam 7 habis bangun tidur langsung apa? Minum. Makannya habis isya sebelum maghrib sudah minum. Baru kemudian makan. Dan bahkan ada sebagian pakar kesehatan, kalau enggak salah Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, seorang ulama juga, mengatakan juga kalau bisa jangan langsung kalaupun mau makan ya jangan langsung makan berat. Makan yang ringan-ringan dan gampang dicerna dulu. Apa? Buah. Lah, kualik maning, Mbah. Cuci mulutnya kapan? Terakhir. Padahal idealnya justru makan buah dulu. Yang mudah dicerna dulu. Perhatikan baik-baik. Nabi SAW kalau buka puasa pakai apa? Kurma. Begitu azan, makan kurma, baru makan besarnya nanti. Kalau kita kan enggak. Begitu tong tong tong tong tong jel. Langsung apa? Buh. Balas dendam kok. Sedina orang bisa mangan. Langsung blab blab blab blab blab blab. Sakit perutnya. Makanya kata sebagian dokter itu tingkat penyakit perut itu di bulan Ramadan meningkat. Bukan salah puasanya, bukan. Enggak, puasanya enggak salah. Salah apa, Nek? Balas dendam itu loh sing merasakan salah. Ya. Ini bicara tentang porsi. Yang pertama, apa yang masuk? Yang kedua, porsi yang masuk. Yang ketiga, cara masuknya bagaimana? Itulah yang namanya adab makan dan minum. Ya. Macam-macam adabnya. Satu misalnya, kita disuruh untuk sebelum makan jangan lupa baca bismillah. Itu aturan cara. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakara Allah 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi." Apabila seorang manusia masuk ke rumahnya dan ketika masuk dia membaca bismillah dan sebelum makan dia juga baca bismillah, qala syaitan, syaitan akan berkata kepada teman-temannya, "La mabita lakum wala 'asya." Kalian tidak akan bisa nginep di rumah ini dan tidak akan bisa dompleng makan di sini. Kalau masuk rumah baca apa? Bismillah. Setan enggak ikut masuk. Sebelum makan baca bismillah, setan enggak ikut makan. Wa idza dakhala falam yadhkurillaha 'inda dukhulihi. Kalau masuk rumah kok enggak baca bismillah, qala syaitan adraktumul mabit. Setan akan berkata kepada teman-temannya, alhamdulillah ding. Bisa nginep di rumah ini. Penginapan gratis. Coba sekarang, jenengan berapa kali masuk rumah enggak baca bismillah? Berapa kali? Berkali-kali, berarti setannya wis akeh nang omah kowe. Iya. Masuk rumah enggak baca bismillah. Bleng, setannya mlebu. Sore masuk lagi, siang masuk lagi. Ustaz, ya Allah. Umurku 50 tahun, Ustaz. Sewidak tahun aku mlebu umar atau maca bismillah. Waduh, mung gue setane pira gue nang omah. Terus kepriwe, Ustaz? Terus gimana, Ustaz? Baca Al-Qur'an di rumah. Baca apa? Al-Qur'an. Mudah-mudahan setannya enggak betah. Itu kalau misalnya masuk rumah enggak baca bismillah. Wa idza lam yadhkurillaha 'inda ta'amihi. Kalau mau makan dia enggak baca bismillah, qala adraktumul mabita wal 'asya. Maka setan akan berkata kepada teman-temannya, kalian bisa ikut nimbrung makan dan nginep di rumah ini. Hadis riwayat Muslim. Maka jangan kaget. Ada sebagian orang makan enggak kenyang-kenyang. Wis entong telung piring ya sih, kencot. Itu kayaknya ada yang nimbrung. Ya. Satu, cara makan. Baca apa tadi? Bismillah. Dua, cara makan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakai tangan kanan. Ya. makan, minum pakai tangan kanan. Kelihatannya sepele, gampang kelihatannya. Tapi kenyataan yang kita lihat, banyak enggak orang minum makan pakai tangan kiri? Banyak. Enggak lah Ustaz. Anukur gue nyigit tok kok. Dua-duanya maju. Satu megang mendoan, satu megang cengis. Ya. Loh Ustaz, ini lazim ini Ustaz. Lazim jadi siapa? Kata siapa lazim? Itu enggak lazim. Terus bagaimana Ustaz? Buat apa ada lima jari? Buat apa ada lima jari? Apa enggaknya mendoan dicekel kayak gini? Kan enggak. Mendoannya pakai tiga jari. Terus cabenya pakai bisa. Masa sih kita harus datangin mendoan dulu buat praktek? Ya. Yeah. Kemudian ya, kalaupun ternyata, oh gak bisa Ustaz, harus gonta-gantian Ustaz, ambil mendoan, taruh lagi. Toh kalaupun harus seperti itu, ya gak apa-apa. Apa kita makan mendoan sama cabai itu bareng? Bareng gak? Toh kalaupun pakai dua tangan, kan satu-satu. Gitu kan, apa ada kayak gini? Kan gak ada. Apa bedanya tinggal tangan kiri kita istirahatkan, tangan kanan kita aktifkan. Tangan kiri itu pekerjaannya sudah banyak. Sudah, itu sudah jatahnya sendiri. Jangan dicampur-campur toh. Ya. Masa baru keluar dari kamar mandi langsung ya. Apa kolu? Kalau saya tak enggak kolu. Gak bisa nelen. Gak tahu kalau orang yang terbiasa untuk seperti itu. Rasulullah SAW bersabda, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminihi." Kalau seandainya salah seorang dari kalian makan, hendaklah makan dengan tangan kanannya. "Wa idza syariba falyashrab biyaminihi." Kalau minum, minumlah dengan tangan kanannya. "Fa innasyaitana ya'kulu bishimadihi wa yashrabu bishimadihi." Ketahuilah bahwa setan itu makan pakai tangan kiri dan minum pakai tangan kiri. Hadis riwayat Muslim. Ustaz, berarti setan makan? Ya iyalah. Minum? Ya iyalah. Yang mengatakan Rasulullah SAW. Makanannya apa Ustaz? Pengen ngerti? Makanannya adalah tulang. Apa makanannya? Tulang. Makanannya setan adalah tulang. Makanya kita itu dilarang untuk istinja dengan tulang. Tahu istinja? Istijmar. Ketika kita buang air kecil, kemudian gak nemu air, maka kita boleh bersuci dengan batu. Tiga sisi atau tiga batu. Kalau gak nemu batu, gak boleh pakai tulang. Karena tulang itu makanannya setan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita ulangi apa yang sudah kita pelajari hari ini, bahwa Islam itu memperhatikan jasmani dan rohani. Di antara bentuk perhatian Islam adalah memperhatikan bagaimana menjaga kekuatan atau sumber kekuatan dari jasmani dan rohani, atau pusat kekuatan jasmani dan rohani, bahwa pusat kekuatan rohani ada di mana tadi? Hati, sedangkan pusat kekuatan jasmani ada di perut. Oleh karena itu Islam sangat memperhatikan apa yang masuk ke perut, terus porsi yang masuk ke perut, dan cara sesuatu itu masuk ke perut. Apa hubungannya Ustaz dengan hadis yang kita pelajari, Ustaz, yang sedang kita baca tadi, hadis yang ke-11? Hadis yang ke-11 itu, la yashrabanna ahadun minkum qa'iman, jangan kalian minum sambil berdiri. Itu hubungannya dengan apa? Cara. Hubungannya dengan cara. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang mengenai hadis itu. Sebenarnya duduk permasalahannya bagaimana? Apa memang tidak boleh sama sekali minum sambil berdiri? Terus kalaupun tidak boleh, hukumnya apa? Orang minum sambil berdiri haram apa makruh atau bagaimana? Terus yang disebut dalam hadis minum, bagaimana kalau makan sambil berdiri? Ini semuanya insyaallah. Dan juga secara tinjauan medis, apa efeknya minum sambil berdiri? Insyaallah kita akan bahas itu semua kalau memang masih dikasih umur oleh Allah Azza wa Jalla dan kesehatan, pada pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Azza wa Jalla. Ustaz, bagaimana keutamaan makan bersama? Apakah Nabi SAW pernah makan bersama dalam satu nampan seperti orang makan di atas daun pisang? Atau tidak? Apakah sunnah atau tidak? Iya, kita pernah bahas. Kita pernah bahas bahwa makan bersama itu sunnah. Makan bersama itu sunnah. Ya. Pernah ada sahabat datang kepada Nabi SAW mengeluhkan, kenapa kami makan enggak kenyang? Maka kemudian Nabi SAW bertanya, apakah kalian makan sendiri-sendiri? Iya wahai Rasul. Maka kemudian Nabi SAW bersabda, makanlah bersama-sama. Makanlah bersama-sama. Ustaz, alhamdulillah Ustaz, makan bersama-sama Ustaz. Oh iya, masya Allah. Iya, piringnya dewek-dewek. Maksudnya makan bersama-sama itu satu tempat makan. Itu namanya makan bersama-sama. Ustaz, masa nang restoran kayak gitu? Ustaz ngomong restoran, ngomong jajal, praktek apa orang? Ya, dianjurkan. Sifatnya anjuran. Kenapa Ustaz? Lebih berkah. Lebih berkah. Ta'amul wahid yakfil itsnain, kata Nabi SAW. Ketika makan bersama, makan dengan sesama orang yang beriman, itu makanan jatah satu orang itu bisa buat dua orang. Ta'amul itsnain yakfi tsalatsa atau yakfi arba'a. Dua jatah dua orang bisa cukup empat orang. Subhanallah. Coba kita mereview, ya, mengingat kembali mbah-mbah kita dahulu. Rata-rata mbah-mbah kita kan anaknya sedikit apa banyak? Banyak. Minimal 5. 5 itu minimal. Ada yang 7, ada yang 11. Ya. Rata-rata mbah kita seperti itu. Padahal tingkat ekonomi mbah kita dahulu dibandingkan kita sekarang, lebih baik mana? Kita atau mbah kita? Kita. Mbah kita yang dulu rumahnya itu keramik, ada? Jarang. Tehel itu sudah top. Mbah kita yang dulu punya mobil, wah Ustaz, sepeda itu sudah mewah. Mbah kita dulu makan daging kapan? Setahun sekali, itu pun kalau dapat jatah. Sekarang kita rumah, masya Allah, kendaraan, setiap anggota keluarga punya motor. makan, masya Allah. Tapi kenapa kita nggak berani punya anak banyak? Saya khawatir apa yang kita makan ini tidak barokah. Ingat dulu mbah-mbah kita dahulu, makannya kan seadanya. Kadang-kadang makanannya, lauknya itu kadang-kadang cuma uyah, jelantah. Tapi anak-anaknya hidup enggak? Dan jenengan itu anaknya siapa? Hidup sampai sekarang. Ayo ayo makan bareng bareng bareng. Pakai daun gitu. Segane dadi siji, laweh dadi siji, makan bareng. Barokah. Barokah. Nah, kita ini sekarang yang insyaallah ya. Maka cobalah makan sama anak, sama istri ya. Ya enggak mesti harus tiap hari, syukur-syukur tiap hari. Nikmat, nikmat sekali. Saya sama anak-anak gitu, sama istri suka kayak gitu. Ya. Beli piring yang agak gede. Ya. Piring kecil kan apa? Butah-butah gitu loh. Bikin piringnya agak gede atau kayak apa jenane? Nampan, ya, kayak baki itu. Makan bareng di situ nikmat, masya Allah. Yang kemarin masing-masing satu piring, satu piring, satu piring, satu piring. Begitu makan bareng, dua piring ternyata cukup, cukup. Ya, buat satu keluarga, barokah. Ya. Barokah itu agak sulit untuk diapakan? Untuk dilogikakan, agak sulit memang barokah. Dan tidak segala sesuatu harus bisa dilogikakan. Banyak hal-hal yang tidak tertangkap oleh otak kita. Ya. Itu menunjukkan bahwa otak manusia itu memang terbatas. Itu saja sudah. Ada pertanyaan? Pengumuman. Ini Ahad kedua. Berarti besok jadwalnya apa? Kajian sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau fikih sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Masjid Agung Baitus Salam Purwokerto hari Ahad. Ahad tanggal berapa? Berapa? 14. 14. Iya, tanggal 14 Mei. Ya, insyaallah jam 9:30. Jam 9:30 insyaallah. Sampai selesai. Sekedar ini pengumuman yang bisa kami sampaikan. Insyaallah pertemuan pertemuan besok ini kayaknya pertemuan terakhir kayaknya. Sebelum Ramadan kayaknya. Nanti kita akan sampaikan lagi, kita umumkan insyaallah. Ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.